Kita ada 6 soalan lah ni. Soalan yang pertama, saya masih keliru dengan pemakaian cincin. Jari mana yang dibenarkan dan jari mana yang dilarang? Tolong perjelaskan. Yang kedua, duduk atau tidur guna yang tidak dibolehkan ketika berada dalam masjid. Soalan kedua, solat tahiyat masjid adalah solat untuk hormat masjid. Kalau di Serau tak ada ke? Boleh tak kalau mula masuk masjid kita semayang tahiyat masjid dulu, kemudian lepas pada azan kita semayang sunat qabliyah? Yang ketiga, apakah maksud iktikaf dalam masjid? Soalan ketiga, dalam hadis ada sebut sungguhnya semayang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Soalan saya, semayang yang macam mana yang dimaksudkan dalam hadis tersebut? Jelaskan lebih lanjut. Apakah hukum menyembelih ayam yang banyak lebih kurang 6,000 ekor dengan sekali bismillah? Pekerja kilang ayam. Saya nak tanya, boleh ke tidak saya nak download ceramah ustaz melalui internet untuk tambah ilmu kerana saya kurang mampu untuk beli CD? Boleh jalan terakhir, bolehkah jelaskan dengan ibu bapa yang masih membenarkan anak perempuan mereka kerja dengan kedai-kedai orang kafir seperti kedai pakaian dan kasut? Berapa lama tempoh pembahagian daging korban? Mereka orang kata hanya satu hari itu pada hari penyembelihan. Soalan terakhir. Baik. Dia tanya masalah kerja. Kita khabar sama-sama dah, ulama-ulama mengharamkan kita orang Islam membenarkan anak-anak perempuan duduk di bawah rentahan orang kafir. Maksudnya kedai-kedai orang kafir. Yang bolehnya kedai itu milik orang kafir tapi tak ada orang kafir situ. Syarikat itu orang kafir, dia balik negeri mereka. Sini ketua-ketua orang Islam belaka. Maka barulah ada ulama mengharamkan bekerja di situ. Yang tak bolehnya pakai kafe itu ada situ, dia akan peratuh anak perempuan kita ke situ sini buat itu ni, tak boleh. Jadi dah lepas-lepas tu taubat nasuhah kepada Allah, panggil balik kerja dengan kedai orang Islam. Itu syariat, tidak ada khilaf dalam bahagian ni. Kerana orang anak perempuan adalah amanah yang sangat besar. Wa qarna fi buyutikunna, sebaik-baik perempuan tu Allah kata duduk dalam rumah, bukan keluar. Keluar pun tu bukan tak baik. Ini diletak di bawah jagaan kafir. Suruh pakai luar jing, habis ni pakai luar jing. Suruh pakai luar ketak, habis. Tengok siang budak-budak kerja kedai baju, suruh pakai luar ketak. Papa berembuk-berembuk habis. Kita asal nak pergi beli selimut ni, tak ingat. Tengok dia beli baju tidur tu. Tak nanya kena pakai luar dengan skirt, baju pendek, baju apa. Nah, kita bertanggungjawab di hadapan Allah Ta'ala, kita jawab sebagai ayah tadi. Menaikkan syarikat tu orang kafir, tapi dalam tu tak ada pun anak kita berusaha dengan orang kafir. Orang kafir tu ada di negeri dia. Sini cawangan sini. Hak kerja dah supervisor ke apa ke, manager ke, orang Islam belaka. Barulah ada ulama mengatakan dibenarkan. Tu pun dalam keadaan menutup aurat. Tengok keadaan budak-budak puan sekarang di Kuala Lumpur ni, mana-mana tokek kapi laknatullah duduk tidur di dalam rumah dia. Anak kita, anak orang berimam perempuan pulak, anak dara pulak, tunggu dah depan kedai biar lokang dengan penuh keadaan sini-sini. Tunggu tokek bangun tidur, mari buka kedai, bangun belakang setak-setak munggu masuklah kedai. Dah kita Islam kan. Kalau kita beli selipar, kita buh dua ni selipar kita, kita buh tangga tak. Tapi buh tangga pun kalau sepak jatuh tanah, kita buh mula atas tangga. Betul tak? Pasal selipar kita beli mahal juga tu, nariah. Bukan kita beli, kita balik cium kita lacor gitu. Kita atur molek di dalam tangga. Kadang-kadang hak pitu rumah, pitu rumah lah. Tak tahu ngasa. Selipar dah anak kita buh dua ni. Buh di bawah tangan orang kapi, dah mana mulia dengan selipar. Ngasa rawa kali ikut 12 halang tak balik lagi. Kok benar duduk rumah sewa suku. Berlakulah macam-macam kejadian zina dan sebagainya. Hak duduk rumah suku, cerita dia. Dah habis kedai, keluar daripada kedai jual, ada boyfriend tunggu lah. Mesej dah ni. Makan sama. Dinner. Musati aku jolok, aku jolok, mu jolok, aku jolok, mu jolok. Duduk main gitu. Lepas tu, musim pula mengutus sikap. Ayuh ada, duduk sengah tau. Mak macam dah sini sewa rumah mana-mana 40 yah orang kosi. Kereta ni mari ambil, orang ni mari ambil, orang ni mari atur. Kalau lajak sikit, dina tu boleh ada. Kok pukul 2 malam, 1 malam, ditari lagi kat 7-11, beli kondom, duduk puan. Ada apa depan kita beli? Sekotok. Ha, tak? Boleh-boleh ada. Sebab tu dibuat maknanya satu, apa benda ni, kajian lambang. Ha? Di kawasan penuh maknanya, apa benda ni, lembah kelam saja. Budak-budak sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 3 menengah rendah. Nah, ada yang 6 kali setahun melakukan persetubuhan. Ada yang 13 kali setahun budak sekolah menengah rendah. Faham? Sekarang, set bebas dulu. Kehidupan berpasangan macam orang putih dulu sini. Semua budak perempuan ada boyfriend belaka. Nak, punah jahannam. Nah, duduk pula bebas itu tak apa-apa. Nah, kau tokek lagi atas sendiri. Dan nak puan tokek pula. Anak kita duduk tunggu itu, dia mari sepuk unggung. Nak marah tokek? Mula-mula lagi, tamir dah buat lagi. Dan mesra tak ada apa-apa. Haa. Haa. Tak apa. Nah. Betul tak? Kita kena tanya lagi. Nak, mumpul di mana anak puan? Mumpul di mana? Eh, permata bernilai kata. Dia mahal daripada benda lain. Nak? Kalau mesti yang curi, masuk dalam lipat. Dan anak puan pun tanya. Eh. Orang boleh mari ambil anak puan kita. Nak? Ada nilai dulu. Tengok anak buruk pun cik ambil. Ya ambil. Anak buruk. Nak hidup ngepek. Ya ambil. Wa'au dengan rezek. Nyasa wa'au. Betul-betul buruk. Bercelabir nyetang satok ni. Dan kita dah arah. Bodoh-bodoh buruk. Betul tak? Ke tak betul? Ha lah. Gitu lah. Mikir lah. Nak. We kerja kat orang Islam. Nah. Pergi kerja orang Islam. Bukan dah pergi kerja. Kerja orang Islam. Dah pergi kerja juga nak tanggung mak ayah susah nak. Kerja kat orang Islam. Haa. Tempoh pembahagian daging korban. Ada orang kata satu hari je. Pada hari penyembelihan. Dia gini. Kalau gini. Bila kita korban. Kita nak bahagi tu. Hak soalan ni nak bahagi hak daging nak bagi orang miskin. Sebab daging korban ni kita boleh buat 3. Yang pertama untuk diri kita sendiri. Nak makan. Yang kedua untuk orang kaya. Yang ketiga hak wajib ni. Untuk beri kepada fakir miskin. Kalau soalan ni tanya, untuk beri pada fakir miskin ni lama mana? Jawabnya, jika wujud pada hari itu juga, orang yang layak, itu fakir miskin, wajib kena beri. Yang boleh tangguh ni, siapa berbulan-bulan, siapa orang miskin tu tak ada lagi dalam negeri tu, dalam miskin tu. Baru boleh tangguh. Faham tak dia? Umpamanya, dia dah kerak, buat orang miskin 10 kilo ni, tak ada orang miskin. Orang miskin tak ada. Tak ada lagi lah. Minggu depan baru balik, orang miskin di Genting Highland melawat dia ni. Umpamanya. Nah, ini dia buat lari depan ni. Nah, umpama hari berdepan, dia balik, wujud dalam mungkin kita, wajib kena serah daging korban tu. Faham lagi? Ha, tu gitu. Ha. Soalan seterusnya. Dia nak download ceramah kita dalam internet untuk menambah ilmu. Ha. Nak gunakan untuk diri sendiri, nak beli CD, tak ada peti. Nak download, tak ada masalah. Nah, nak bagus. Ha? Ha. Ya sebenarnya bukan kita nak jual. Nah, jadi kebajikan penjual-penjual. Bukan kita nak marah. Nak cetak kopok ni tak ada benda-benda cetak ah. Tapi penjual hak original nak nyia ke dia? Dia orang keluar modal tebal. Nak. Ha, itu sajalah. Bukan kita dah beri nak jual. Dulu kita berilah kepada orang pada set-set landung ni. Nah, ha, kita beri jual noh. Nah, ha, tapi kita kata CD ni jangan jual. CD ni tak boleh. Ini untuk pondok ni. Ini untuk pondok ni. Ini untuk madrasah. Dia bahang semua pulak-pulak. Bila ni dah ikut syarat, kita tarik balik ke menara. Bila kita tarik balik ke menara, ni nak maruh. Nak? Ha, dia kata kita pergi serang kedai dia. Kita mana? Dia kedai kita. Tak ada maruh-maruh ni. Cuma kebor dalam tu lah. Jangan beli hak. Hak tipu. Nah, ha, jadi, kalau kita benar jual, kita dah orang hak penjual-penjual hak original, dia modal besar. Dia ramah pulak. Nah, jadi, dia nak cari makan tak. Nah, ha, jadi gitu sajalah. Nah. Jadi nak download nak apa download lagi. Eh? Dah benda duduk lain sini kan. Nah, dia dakwa nak cyber lagi. Nah. Ha. Lepas tu ada orang kata kita ni oh, tak ada orang buat. Maknanya ni jual ilmu. Jual apa ni? Ni kita ngajar free. Jual ilmu ni mari ngajar, jual dah. Nak masuk dekat situ nariak. Itu baru panggil jual ilmu. Dah CD kita jual. CD suku orang nak milik pula. Pasal kita beli bayar kedal tu. Tak berapa ke upah pula. Itu lain jual tu. Bukan jual ilmu. Jual CD kosong. Faham? jual ilmu ni sini ni free kan ni, jual kat mana nak ha. Itu tu tak boleh jadah tu, buku untuk guru keluar, apa dah ada harga? 12 riyal, 18 riyal, 15 riyal, dia tak ada harga situ. Dilarang cetak rampok. Ada tak tulis? Ada tak. Dah untuk guru ngajar, free. Dah buku, kena bayar lah. Bodoh. Ha. Ha. Gitu, faham hari. Ha, tak apa tu. Apa kau semelih ayam 4,000, 5,000, 6,000 ekor sekali bismillah? Ha, kita undur sikit. Hukum baca bismillah pada sisi jumhur ulama, termasuk mazhab Syafi'i, wajib ke sunat? Sunat saja baca bismillah ketika sembelih. Jadi kalau 6,000 ekor sekali bismillah, tak ada masalah. Bismillahirrahmanirrahim, ambil sunat. 6,000 ekor sekali sembelih. Nak baca 6,000 kali bismillah, nak ni lah. Nampak? Ha. Tapi ingatlah, kalau tak baca bismillah, puasa sembelih. Kerana dia bukan syarat puasa sembelih. Nah, dia macam baca bismillah pada mengambil wuduk. Mazhab Hanafi wajib baca bismillah. Nah, kita anggap sembelih. Jumhur ulama tak wajib baca bismillah. Dan kita pergi baca juga sunat. Al-khuruju minal khilafi mustahabun. Kita keluar pada khilaf, kita baca juga bismillah. Nampak? Sebagai satu tuntutan sunnah, bagus. Jadi bolehlah kalau kita nak ambil 10 ekor ayam sekali bismillah. Ni 6,000 lagi-lagi pula boleh, ya? Soalan seterusnya, dalam hadis ada sebut sesungguhnya semayang itu mencegah oleh perbuatan keji dan mungkar. Soalan saya, semayang yang macam mana yang dimasukkan dalam hadis tersebut? Kita perjelaskan. Yang pertama ini bukan hadis, ini ayat Quran. Allah sebut dalam Quran, inna salata tanha anil fahsya' wal mungkar. Al-ayat. Sesungguhnya semayang itu mencegah daripada kemungkaran dan berbuat fahsya'. Baik. Semayang lagu mana kau? Di antaranya, ada ulama-ulama yang mentafsirkan maksud semayang di sini, orang yang mendirikan hok-hok semayang. Mana kita semayang itu, kita dirikan hok-hoknya semayang dengan betul, ikut rukun syarat, nah, kemudian ada khusyuk di dalamnya, insyaAllah semayang itu ada ruh. Bila semayang itu ada ruh, maka dia akan menjadi security guard pada diri kita, jadi pengawal keselamatan daripada melakukan kemungkaran. Kalau hak buat muka, jadi kurang. Hak tak buat muka, hak buat sikit-sikit, jadi tak ada teru. Bukan maksud dia itu maknanya, bila kita semayang, garanti tak buat maksiat. Sebab yang tak buat muka, tak buat maksiat, hanyalah orang yang maksum. Yang maksum hanya Rasul, hanya Nabi. Kita semayang ni pun memang ada buat salah juga. Dosa mulut, dosa mata kadang, dosa telinga, dosa tangan. Tapi bila kita amalkan semayang sungguh-sungguh, akhirnya semayang itu dia ada ruh. Nah, mungkin sekarang semayang kita tak ada ruh. Nah, hanya menunaikan syarat. Tak apa, buat hak syariat dulu. Nah, lepaskan daripada kemurkaan Allah. InsyaAllah lama-lama Allah beri kita hidup semayang. Tak hidup semayang kita tak jadi macam semayang para wali pun tak apa. Tapi sekurang-kurang dia ada ruh. Dia hidup sikit, maka kita akan berasa tak mahu mengerjakan maksiat. Dalilnya cara mudah kita nak nampak. Kalau kita main surah, main masjid, kita tak suka nak buat maksiat macam dulu. Tak seronok. Dulu kita tak main set surah, set masjid. Kalau buat maksiat ada apa-apa. Dan ni dah kita capur set-set dengar ni, nak buat juga. Tapi pelik-pelik mata gitu je lah. Faham tak? Berjaga-jaga. Pasal apa? Pasal kita capur lah dengan semayang lima waktu. Ada hadir berjemaah. Turun rahmat daripada Allah. Tak jahat macam dulu. Nak? Dia security. Bukan semayang saja. Segala amalan-amalan sebenarnya security. Cuma disebut semayang nak memuliakan ibadat semayang. Dia paling besar. Satu orang yang jaga semayang, akhirnya semayang hidup dalam diri dia. Bila semayang dia hidup, dulu dia suka minum arak, tak minum tu. Dulu minum makan putih kuda, tak makan dah. Pasal apa? Semayang dia jelira. Walaupun tak dapat khusyuk macam duduk lain terjun lagi. Tapi bila kita semayang, dia ada kontak dengan Allah Ta'ala. Bila ada kontak, ada nasrun, ada pertolongan. Dengan pertolongan ni lah kita dapat meninggalkan maksiat. Nah, kalau capur dah. Capur dengan set-set ngaji dah. Capur dengan set-set orang nak ke Islam dah. Nak piping tangan awet, pasti tak bergamuk oleh ni. Itu benda tu sebagai security. Nah, dah cari orang pakai serban. Orang pakai serban nak pergi masuk kedai kau tak bergamuk. Nak masuk kedai snoker, padahal snoker tak haram ni. Nak tak bergamuk dah. Pasal apa? Ada serban. Lepas tu, bos serban lah pakai, baru bergamuk. Faham tak? Itu baru serban. Belum lagi sembahyang. Jadi, itu maksudnya. Nah, lepas tu kalau kita sembahyang kita, masih lagi buat kemungkaran, rasa bimbang. Taubat mudah. Atta ibu anizambi kamal lazambala. Orang yang taubat pada dosa, macam tak ada dosa. Tuhan ampun habis. Lepas tu semayang, jangan tinggal. Walaupun tak khasyuk, walaupun maknanya rasa lagu mana, walaupun tak berhenti giwak maksiat, walaupun orang katih lagi leni duduk main awet lagi, tapi semayang, jangan tinggal juga. Walaupun jadi maknafik, jangan tinggal semayang. Kerana akhirnya, semayang tu akan hidup. Dah hidup segar pun hidup sikit-sikit. Tak apa dah. Daik daripada tak ada roh semayang tu dalam kehidupan kita. Soalan seterusnya. Solat tayak masjid adalah solat untuk hormat masjid. Kalau surau tak ada ke? Baik. Solat tayak masjid ijma' ulama sunat di dalam masjid. Kalaupun surau berlaku khilaf di kalangan ulama. Adakah ada ulama yang mengatakan boleh buat tayak masjid? Ada ulama yang mengatakan tak boleh buat. Ini berdasarkan kepada menghukumkan surau itu adakah ia masjid ataupun bukan masjid. Baik. Sebab itu pendapat yang pertama mengatakan surau adalah masjid juga. Termasuk pendapat mazhab Hanbali. Ada pendapat mengatakan surau-surau lah tak masuk masjid. Dia hanya sebagai musalla saja. Hukum tak sama dengan masjid. Tidak boleh niat iktikaf. Tidak ada tahiyat masjid. Nampak? Tetapi orang yang buatnya dapat pahala. Kerana tempat itu untuk sujud kepada Allah Ta'ala. Ini juga satu pandangan daripada mazhab Syafi'i dan satu kau daripada mazhab Maliki. Jadi, kalau kita ikut pandangan mengatakan surau itu adalah masjid juga, maka kita boleh semayang sunat tahiyat masjid dalam surau sekalipun. Nah, kalau kita ikut pandangan yang mengatakan surau bukan masjid, maka kita tak payah semayang sunat tahiyat masjid, semayang sunat lain. Faham tak? Dua-dua pendapat ini ada betul belaka, ada pandangan, ada dasar belaka, kerana berlaku khilaf, tidak ada sebut di dalam mana-mana hadis, datang dengan jelas tentang perkara surau ini. Tak sebut dengan jelas. Batu berlaku, berlaku khilaf. Jadi nak sebut, nak pesang tu, bagi mereka-mereka yang nak buat surau, nak buat musalla, ingat tu. Dalam hati tuang kita, kita tuang tanah, kita tuang barang lagi, niat jadi masjid. Ingat tak? Niat jadi masjid. Cuma jangan buat jemaah ni lah. Tidak naik robah kita. Faham? Naik bank jabat agama. Niat boleh jadi masjid selalu. Niat jabat agama tahu tak kalau kita niat? Kita tahu tak? Chris, berdoa lada kita. Dah tak? Bila kita niat jadi masjid, kita tulis masjid pun, tak salah. Saya kata enakma jenak ni si, jabat agama, buat jemaah tak apa kebenaran. Tak apalah tu undang-undang je. Tak. Tapi hak tu baru kita susah. Kita bubuh masjid tak apa. Dah kalau kecil masjid kan ustaz muat 40 orang. Tak ada kira. Masjid ni walaupun besar penumbuk masjid tak. Sebab Nabi kata barang siapa yang bina masjid. Walau sebesar sarang burung ciok. Tuhan bina baginya sebuah rumah besar dalam surga. Tahu tak? Tak ada orang besar sarang burung ciok. Dah mana besar dengan surah kapung kita. Dah kalau surah kapung niat masjid. Masjid kan. Tak? Nak buat juga ni maaf. Allah ni itu mempunyai pasal dan mempunyai naik bank. Nah, yang heran buat jemaah naik bank. Nah, joget tak naik bank. Nah, pelik manusia ni. Boleh tak mula-mula masuk masjid, kita semayang tayak masjid, kemudian baru lepas azam kita semayang solat sunat, sunat qabliyah. Betul dah ni. Betul dah. Dia gini, tayak masjid ini tanda kita hormat pada rumah Allah. Kalau kita hormat rumah orang, siapa kita bina? Assalamualaikum. Hormat rumah manusia. Hormat rumah Allah, masuk tayak masjid. Semua masjid datang muka bumi atau planet marah mustari habari. Kalau kita pergi, masuk belum duduk, semayang dua rakaat dipanggil tayak masjid. Malainkan masjidil haram je. Sebelum duduk, tawaf dulu. Dia seorang yang lain. Tanda hormat dia, tawaf. Kalau lain tak ada Kaabah, takkan nak tawaf tu imam. Tahiyat masjid. Jadi kita niat tahiyat masjid pun tahiyat masjid. Kita masuk semayang qada zuhur pun semayang tahiyat masjid juga. Kita masuk dalam masjid, dah duduk lagi kita qada subuh pagi tadi, tahiyat masjid juga. Sebab makna tahiyat masjid, tiap-tiap semayang yang kita dirikan sebelum, bila kita masuk dalam masjid, sebelum kita duduk. Faham tu? Jadi nak niat tahiyat masjid pun boleh, niat qada subuh pun boleh. Dia masuk, dia tak semayang subuh pagi mangai baru ingat. Belum duduk, dia qada subuh. Maka qada subuh tu jadi tahiyat masjid pada hari itu. Faham kan? Soalan seterusnya, apakah yang dimaksudkan iktikaf dalam masjid? Iktikaf ini kita masuk berdiam diri di dalam masjid dengan niat beribadah kepada Allah. Itu iktikaf. Jadi masuk dalam masjid walaupun tak duduk, secara nyanda tiang. Niat, aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Neh, dapat pahala. Sebaik-baiknya ada wuduk menghadap kiblat dak sambil membaca Quran atau mengerjakan solat. Niat iktikaf. Masuk masjid-masjid di depan kadang-kadang suai kita ni teringat iktikaf. Kadang-kadang tubik masjid buat tengok, oh dah ingat, dah niat iktikaf. Bila dah ingat jadi duduk kita duduk adat. Bila kita niat jadi duduk ibadah. Itu sajalah. Neh. Ha. Soalan terakhir, saya masih keliru dengan pakai cicin, jari mana yang dibenarkan, jari mana yang dilarang. Tolong jelaskan. Duduk atau tidur guna yang tidak dibolehkan ketika berada di dalam masjid. Baik. Duduk dalam masjid, duduk memeluk kepala lutut tak boleh. Buh lutut peluk gini. Faham tak? Hukumnya makruh tak haram, tak dosa pun. Jangan peluk kuat gitu. Faham tak? Ha. Kaki menghadap kiblat, bila tidak ada orang sakop depan, dibolehkan. Neh, tak ada masalah kaki menghadap kiblat. Sebab tu kalau kita semayang, saya sakit dari diri, semayang duduk, kaki dari nak duduk tayak, menghadap kiblat lah kaki. Begitu juga kalau kita orang masih orang sakit, ambil kaki menghadap kiblat. Tak salah kaki menghadap kiblat. Ada orang kata salah. Tak. Yang salahnya kaki menghadap Quran. Neh, depan ada Quran, rendah dengan kaki, kita hadap gitu. Neh, ha, tak boleh. Tidur lagi mana? Tidur negak. Dilarang. Larang bukan haram, makruh. Tidur kangkang. Nah, ha. Tidur yang disuruh, tidur dalam ngiring. Ngiring lagi mana? Macam roboh mayat dalam kubur. Dan tangan sunat letak di bawah pipi. Nah, bawah pipi kita lah. Bukan pipi bini kita, pipi kita. Faham tak? Gitu. Pasal kita tidur dah, tangan mesti dia gerak. Nah, tidur gerak tangan. Gerak tak? Ha, mula-mula tu, kita tidur, lepas tu gerak lah. Kita bangun tangan, tu, duduk luar nafsu pun tak apa. Dia kira dapat pahala tu. Nah, ha, ngiring itu. Takkan ngiring tak mau. Mula-mula nak tidur tu. Nah, ha. Tidur, apa benda ni? Jangan tidur netang ni. Netang gini. Neh, ha, mereka ada kaki. Nah, kalau netang boleh, kaki yang tutup gitu. Neh, jangan kakang ni tadi kakang itu. Kakang macam awak tak boleh buat isam kakang. Ada ha, dia gitu. Tidur negak, mereka dia bawa boleh bawa jadi TN pada pundi-pundi kecil dan sebagainya. Neh, ha. Soalan yang terakhir, cicing. Lagu mana gak yang dibenar dan yang dilarang? Baik, diterang sikit-sikit dah. Pasal apa buruk ni. Neh, ha, baik. Tuhan beri kita 5 batang jari. Dalam hadis Nabi larang pakai cicing jari telunjuk dan jari atu. Jari ibu tak ada sebut. Tapi kias tak boleh juga lah. Nak dari apa siapa? Pasal gini Nabi tak payah larang. Pasal memang bodoh dia pakai jari ibu. Faham tak? Dia cakap pakai jari pak ni. Maka dua ni boleh, tak boleh, boleh. Dua ni tak boleh. Nabi larang. Jangan pakai jari tengah, jangan pakai jari telunjuk. Maksudnya tinggal dua jari saja pakai cicing. Nah, di dalam kitab Syarah Tirmizi, dalam kitab Syarah Muslim, di dalam kitab Mujam Babarani, dan beberapa lagi kitab-kitab takoh, mengatakan Nabi SAW pernah pakai jari pada dua-dua belah ni. Jari kelingking dan jari manis. Kemudian pendapat yang paling ramai mengatakan Nabi pakai cincin pada jari kanan. Jari kelingking, jari manis. Neh, jari manis, tangan kanan. Ini pendapat paling ramai. Hadis ada riwayat Nabi pakai cincin pada jari kelingking, tangan kiri. Jadi batu ulama-ulama fatwa pak jari ni boleh pakai. Faham? Ha? Jari kelingking jari manis tangan kanan, jari kelingking jari manis tangan kiri. Dua ni tepat pakai cicing. Faham tak? Ha, pakai. Banyak mana boleh pakai? Ulama-ulama pula berijtihad. Paling banyak orang awam macam kita ni cak ayam, 3 saja. 3 betul cicing saja. Walaupun 4 batang jari dibenar, 3 betul cicing. Kalau kita ni orang-orang ulama, nah al-hafiz apa ni doktor, syekh, jangan lebih pada 2 batang cicing. Eh, 2 betul cicing. Nabi betul saja cicing. Cicing Nabi satu mata akik, ikat dengan perak, satu lagi perak tak ada ikat tapi ada cok datang. Faham? Ha, dia gitu. Jadi jangan pakai banyak sangat. Nah, tengok apa penuh tangan ni. Nah, ha, tak comel. Dia sebenarnya pemanis jari. Dia kalau sedikit dia jadi comel lalu. Nah, tak saya kita ambil kereta. Langit kereta kita tulis sikit belakang-belakang buah stiker sikit. Ha, tak? Ha. Jadi macam ni, manis nak buat kereta. Kita buah pak penuh kereta. Jadi macam orang gila tu kereta. Faham tak? Ha, dia gitu. Ha, cicing itu kok. Kalau siapa harbi jari pakai. Nak? Ha, siapa nak cabut hula pun wahok. Makan. Ha, tak boleh. Ha, jadi bahaya dah ada. Tak ada nak orang kanak kepung. ICU tu. Kepung. Dah mati usah-usah kok belau. Nah, jadi berbahaya pada kesihatan. Nah, ha, dia kira. Jadi pakai dua ni. Tak mau pakai pun apa, nak pakai pun apa. Tak mau pakai mata yang akik tak kenal. Kenal warna hijau. Zamrud. Ha, pakai lagi. Tak ada masalah. Cuma Nabi pakai akik hitam. Nah, ha, pakai nak pakai zamrud hijab, pakai zamrud. Nak pakai mata merah, apa mata derima. Nah, nak pakai mata koku, ah ha, mata akik, hitam mata akik. Nak pakai warna hijau juga, mata virus. Jangan pakai mata biru sudah. Ha, nah, ha, dia gitu. Jadi ingat balik, dua ni boleh pakai, dua ni boleh pakai. Jangan lebih pada tiga batang cincin. Tiga petuk cincin ni dipanggil memanihkan jari. Lebih pada tiga dia jadi dah, dia jadi masang. Nah, apa-apa pun kalau kita buat banyak, memang dia masang. Kita buat sikit garang, buat gula, buat sikit ujung sudu, memang sedap. Nah, nah, kita buat senduk garang, ha, memang balik awal. Lebih hanya orang mari tahlil. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kali. Kemudian pengumuman Ustaz Noor Azli, Ustaz Taliban, Esko Agama Negeri Perak, SU Esko Agama Negeri Perak, akan datang kuliah subuh sini tak? Ke mana? Eh, sini. Ni apa tu? Suruh baca ke tak? Suruh lama tak? Tak tahu cerita. Surah mana pun tak tahu. Tak ada lah. Tak tahu cerita ni. Surah mana? Masjid mana? Sini. Lain kali tulis kan masjid ini. Takut orang lama dong. Bangga orang pula. Ustaz Noor Azli, Ustaz Taliban. Dia ni. SU Esko Agama Negeri Perak. Tarikh 13 bulan 12 ni hari Sabtu. Kuliah subuh. Neh, ha, makak-makak mari dengar. Ha. Jadi lepas ni ada jamuan tau. Ha, jadi semua diwajibkan makan. Diharamkan balik. Ha, makan. Lembu seekor orang bagi kita. Neh, kemarin orang telefon nak bagi lembu seekor, kita tengok molek mari masjid sendiri. Pakak makan lembu seekor. Neh, makan biar habis seekor gitu. Neh, ha, insya-Allah. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah وَكِنَا عَزَبَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ